tahajud adalah seni indah. Barang bekas warna berbeda bisa dibuat menjadi sebuah nada harmoni yang tak ternilai harganya. Ya, merajut itu sangat menyenangkan. Karya baru bisa diciptakan. Merajut itu kita rindukan. Karena ada kepuasan memberi satu bangunan baru, warna baru dalam rajutan. Betapa indahnya jika kita mampu merajut tak hanya benang beda warna atau bahan yang tersisa menjadi sesuatu yang baru dan indah. Yang sangat indah kalau kita bisa merajut perbedaan-perbedaan dalam kehidupan keseharian. Pria, wanita, tua, muda, kaya, miskin. Perbedaan suku, ras, agama. Alangkah indahnya kalau semua bisa dirajut dalam nada sama. Sehingga ada damai yang menjadi hak bersama dalam perbedaan yang tetap ada. Kita tak mungkin membuat persamaan hanya untuk damai. Tapi bisa menghargai perbedaan, itu kata kuncinya. Tak mungkin memaksakan kehendak pada yang lainnya. Tapi saling menghargai membuat kita lapang dada. Merajut damai perlu semua. Tak bisa hanya sepihak saja. Merajut damai, biarlah yang kuat tak merasa luar biasa dan menindas yang lemah. Yang lemah jangan dicekam rasa takut terhadap yang kuat. Tapi damai yang kuat menatap dan menghargai dan menolong si lemah. Si lemah tahu diri, menempatkan diri dengan jeli sehingga menjadi bagian perdamaian, bukan saling memanfaatkan. Alangkah indahnya kalau damai bisa dirajut di perbedaan. Maka perbedaan bukan lagi masalah, apalagi malapetaka. Selamat merajut damai. Mari kita bertanya pada diri, mampukah kita merajutnya? Semoga menemukan jawabannya. Bersama saya, Bigman Sirait.